Ada banyak yang berhasil disebab ada nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba dengan sebab. Ada pula yang Allah Azza wa Jalla berikan dari berkat yang dikenakan tanpa sebab. Pergantian siang dan malam, matahari dengan sinarnya, malam hari dengan cahayanya, cahaya bulan, adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya tanpa sebab. Wa min ayatihi al-lail wa min ayatihi الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari, siang hari, di malam hari, di mana manusia merasakan ketentraman kemenangan sehingga mereka bisa bersiap siang hari dengan terik sinar matahari, di mana seorang diberi kemudahan untuk beraktivitas mencari maisha, maka ini semua bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa sebab. Ada pula nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-Nya dengan sebab. Seseorang mendapatkan rezeki di mana dia mencarinya, mencari sebab-sebab rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan untuknya. Seorang mendapatkan ilmu dan memahami cinta ini ketika dia berusaha untuk belajar, maka dengan sebab kesembuhannya dalam menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya kemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majuri dijamu ini khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla, memahami hukum-hukum syariat. Terkadang sebagian manusia mereka mengingkari nikmat jenis yang kedua ini. Ia nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan sama sebab. Siapa yang memberikan kepandaian kepadanya? Siapa yang memberikan kepadanya kemampuan untuk mencari ma'isha, mendapatkan harta yang melebihi yang lain? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam masalah kepintaran, pandaian, kecerdasan, ini merupakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan ilmu dari seorang hamba. Namun banyak di antara manusia yang tidak menyadari ya'rifun ni'mat Allah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum mukadzdzibun. Mereka mengetahui itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka mengingkarinya. Dan mayoritas mereka yaitu orang-orang yang jahil, seperti halnya Qarin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan kepadanya dunia sehingga dia memiliki harta yang lebih. Apa yang yang dimiliki oleh yang lain. Yukunukum ini. Inna ma'udhidu wa'ala ilmu ini. Tadkala kaum yang nasihatinya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Hati-hati, jadi berbuat dosa sambil berbunyi. Hendaknya engkau mencari yang paling utama dalam kehidupan dunia adalah untuk masa depan mungkin akhirat. Masyarakat ini dari kaum waktu disini ada sebuah udara rasul walaupun salam siwa kami di dunia wahsih kata asal Allah ini walaupun kita secara islam inna Allah dari hidup kunci ini anda yang kau mencari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ini yang berada untuk kehidupan akhirat tempat yang berbuka. Jangan kamu bunyi, jangan kamu menyebabkan kamu punya bahagian dalam kehidupan dunia. Tidak apa-apa, silahkan memanfaatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari berbagai macam kenikmatan dunia. Namun ini yang utama adalah untuk kehidupan akhirat. Berbuat baiklah engkau, sebabkan Allah azza wa jalla telah berbuat baik sekarang. Kau pun mengingatkan bahwa apa yang kamu rasakan dari rezeki, apa yang kamu peroleh dari berbagai macam kenikmatan itu adalah kebahagiaan dari sahabat Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada anda. Maka berbuat baik kepada anda. Beramal sama saja. Jangan membuat kerusakan di dalam itu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak memiliki orang-orang yang membuat kerusakan. Apa kata Allah? Inna ma'udhidu wa al-ilmi. Aku ini mendapatkan ini semua karena ini yang aku miliki. Dia menjadi ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ini dengan sebab. Maka ini ma'asyar Allah sebelum ketika seseorang tidak pandai bersyukur atas ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan akan menemukan sikap angkuh, sombong yang menyebabkan dia merusak di muka bumi. Sebagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya dalam keadaan dia menyadari bahwa itu nikmat dari Allah. Dia menyadari. Yang kedua, kenikmatan yang dia harapkan, dia belum mendapatkan ini. Namun dia mengharapkan untuk meraih kenikmatan tersebut. Nikmat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nikmat menjadi ahli jannah. Merasakan berbagai macam kenikmatan adalah kenikmatan yang diharapkan oleh seorang mukmin. Yang ketiga, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, namun dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kenikmatan. Dia tidak menyadari pada hati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Al-Fawaid, beliau menyebutkan kisah di mana seorang Arabi, seorang Badui, datang kepada Harun al-Rashid al-Khalifah rahimahullah ta'ala. Ketika dia bertemu dengan Harun al-Rashid, maka dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ثبت الله عليك النعم التي انت فيها بإجابة شكرها وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته وعرفك النعم التي انت فيها ولا تعرفها لتشكرها." يا من تكن وهي امير المؤمنين. Semoga Allah سبحانه وتعالى موفقا berbagai macam kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang pertama yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba, dia menyadari bahwa itu nikmat, sehingga hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba bersyukur, mensyukur nikmat Allah, maka kenikmatan itu semakin bertambah. Lain syafat pun azidanamu. Ketika kalian bersyukur, maka Allah Azza wa Jalla akan semakin menambah kenikmatan itu. Min sawabil fa'ad ba'dah, termasuk di antara balasan kebaikan yang Allah berikan dari satu perbuatan ketaatan, di mana dia akan diundangkan untuk mengamalkan ketaatan yang berikutnya. Kawan anak yang mengubatil ma'asif al-ma'asif kepada sebagaimana hukuman dari seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, dia akan melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Maka seorang hamba yang menyadari nikmat Allah Azza wa Jalla berikan, maka dia mencukupi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmatan itu akan terus dia rasakan, bahkan semakin bertambah. Lalu dia mengatakan, wa haqqalaka ni'mat allati tarjuha, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan kepadamu berbagai macam nikmatan yang kamu harapkan. Kamu belum meraihnya, tapi kamu mengharapkan untuk meraih nikmat tersebut. Bagaimana cara mendapatkan nikmatan ini yang diharapkan oleh seorang mukmin, namun dia belum meraihnya, dia mengharapkan untuk mendapatkannya? Kata beliau, bihusnul dzan bi dengan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini akan ajaran Allah bahwa barang siapa yang mengerjakan ketaatan, maka pasti dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Mayyubi'illahu wa rasuluhu la ilaha illallahu amara alaihi min al-nabiyyin was-siddiqin wa min al-ahli as-salihin wa hasna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kepada mereka, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Bihusnul dzan bihi, dengan berhusnul dzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dawami ta'atihi, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia pasti akan meraih kenikmatan yang dia harapkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa a'rafa ni'mat allati anta fiha wa la ta'rifuha litashkuraha, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kepadamu kenikmatan yang kamu rasakan namun kamu tidak menyadari bahwa itu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Kamu tidak sadar bahwa itu nikmat. Semoga Allah memahamkan kepadamu nikmat tersebut untuk apa? Agar engkau mensyukuri nikmat itu. Kata Harun al-Rasyid rahimahullah wa Ta'ala, tatkala mendengar ucapan A'rabi yang membagi kenikmatan dari tiga kebagian ini, kata beliau, ma'as dan taqdimah, alangkah indahnya pembagian kenikmatan yang disebutkan oleh A'rabi. Kadang-kadang seorang tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang besar kepadanya, namun dia tidak sadar bahwa itu nikmat. Berapa banyak manusia yang tidak menyadari berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dari nikmat kesehatan. Banyak yang tidak sadar begitu besarnya nikmat as-sihah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kadang-kadang seorang baru menyadari besarnya nikmat kesehatan itu ketika dia jatuh sakit. Siapa sakit? Terbaring di atas tembakan yang dalam keadaan dia tidak mampu beraktivitas. Kalau dia merasa mampu, luar biasa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat kesehatan. Ketika dia sakit, nafasnya tak nahan, berat, harus dengan bantuan alat untuk bernafas. Baru kemudian dia menyadari betapa nikmatnya hidup udara tanpa harus menggunakan alat ini, gratis, telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dalam keadaan sakit, untuk bernafas harus dengan menggunakan alat tanpa bayar. Bayar untuk sama biaya yang harus dikeluarkan. Ketika seorang dalam keadaan sehat, sama untuk udara segar, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun banyak di antara manusia yang tidak menyadari nikmat kesempatan waktu yang luar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaatnya. Sebelum dan masa-masa di mana seorang tersibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Antum ma'asyarakatullah lebih terkhusus lagi yang masih diberi kesempatan untuk duduk di ma'ahat sebagai seorang tabel ilmu syar'i manfaatkan. Di antara antum ada yang merasakan nikmat menjadi bujang belum berkeluarga, itu bagian dari nikmat. Dengan itu dia bisa lebih fokus untuk belajar menuntut ilmu dan terus menambah kawal ilminya. Dimana seorang ketika dia telah menikah akan tersibukkan dengan berbagai macam hal-hal yang lain, berkurang nikmat pada ilmu, itu bagian dari nikmat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matan marbun fi hikam kathir min an-nas as-sihhah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak di antara manusia lari dari memahami nikmat tersebut, dari menyadari nikmat, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan. Sebagaimana nikmat juga terbagi menjadi dua, dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba, ada nikmat muqayyadah, ada pula nikmat mutlaq. Ada nikmat muqayyadah, nikmat yang muqayyad, nikmat yang terikat dalam satu kehidupan, itu kehidupan dunia. Dan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja dari hamba-hamba. Bahkan Allah azza wa jalla berikan kepada orang kafir sekalipun. Allah azza wa jalla berikan rezeki kepada mereka pada mereka kafir. Dan Allah yang memberi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ahadun asbar ala hadas, sami'ahu min Allah. Yad'uha al-walad thumma yu'atihim wa yarzuquhum." Tidak ada sesuatu yang paling mampu bersabar dari Allah Azza wa Jalla dari hamba-hamba. Mereka mengatakan bahwa Allah memuja, Isa itu adalah anak Allah, Uzair itu adalah anak Allah, para malaikat adalah putri-putri Allah. Mereka tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Allah Azza wa Jalla. Tumai akhiri ayat itu. Akan tetapi Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Jadi mana dunia dirasakan oleh siapapun, tidak hanya dikhususkan kepada kaum mukmin. Jadi sebagai firman Allah Subhanahu wa Taala, ya, khusus dirasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Oleh karena kita melihat kehidupan orang-orang kafir dalam kehidupan dunia, bahkan mereka lebih mati. Mereka lebih banyak mendapatkan kenikmatan tersebut. Karena nikmat dalam kehidupan dunia ini bagi Allah Subhanahu wa Taala adalah sesuatu yang tidak berarti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam lautan di dunia ta'ala inna Allah bi ma'rufa ma taqaddara min syarri ma. Kalau sekiranya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah dalam ta'ala seberat ayatnya soal Allah mengumpulkan ayatnya pun tidak berdiri siapa tadi tidak punya nilai. Kalau seandainya dunia memiliki nilai di sisi Allah azza wa jalla sebabnya Allah tidak akan beri kesempatan kepada orang kafir untuk memiliki sebagian saja. Namun kita memperhatikan mereka dalam urusan dunia lebih maju daripada kaum muslimin. Ya'lamun zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati ghafilun. Mereka punya ilmu, ilmu yang zahir dalam kehidupan dunia. Dalam urusan dunia mereka tahu tentangnya. Ilmu yang zahir akan tetapi mereka lari dari Allah Subhanahu wa Taala. Dari kehidupan akhirat mereka lari. Ayat ini pada hakikatnya telah memberikan kepada kita apa yang kita saksikan dari kemajuan yang diraih oleh orang-orang kafir di negara mereka, kemajuan teknologi, kemajuan modernisasi yang mereka alami dibandingkan dengan negara-negara kaum muslimin, jauh tertinggal. Allah Subhanahu wa Taala sangat orang-orang kafir dalam urusan dunia maju, ya itu membahas gak ada mana saya di dunia. Namun dalam urusan akhirat mereka maju. Kalau seorang mukmin maka tentu dia menyadari bahwa yang terpenting baginya adalah mempersiapkan mereka untuk menuju kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini sampai perbuatannya emang mutlak. Nikmat yang diberi oleh seorang hamba secara mutlak di dunia dan akhirat. Dan nikmat yang kedua ini tidaklah Allah Subhanahu wa Taala berikan kecuali kepada siapa yang dirahmati yang Allah khususkan dari hamba-hamba yang Allah pilih dari hamba-hamba mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam sehingga mereka mendapatkan hidayah dalam kehidupan dunia dan mereka pun akan merasakan kenikmatan setelah kehidupan dunia di mana Allah akan berjalan mereka dan yang mereka merasakan setelah mereka sama yang kata Allah kepada dunia dan Islam siapa yang mengikuti hidayah maka dia tidak akan sesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sesat dalam kehidupan akhirat. Kata Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kata Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kau Al-Quran dan Nabi, anda yang tidak dimiliki oleh kau akhirat." Allah Azza wa Jalla telah memberi jaminan kepada seorang yang membaca Al-Quran dan yang memahami isi Al-Quran dari bahwa dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan mengalami kesengsaraan dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik kepada kita dan memberi kemudahan kepada kita untuk meraih an-ni'matul mutlaqah, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan itu tentu mencari seseorang berusaha untuk memenuhi apa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Sekira sampai di sini. Masyaallah warahmatullah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.